إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pada pertemuan yang kemarin, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah amradun madiyah, sakit yang hubungannya dengan organ dalam. Organ dalam bukan sekedar jantung, paru, ginjal, empedu dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu, semua komponen struktur organ, bahan baku manusia, komponennya seluruhnya. Yang ini biasanya kata Ibn Qayyim rahimahullah, dari hal-hal yang berlebihan yang dimasukkan ke dalam tubuh, ke dalam badan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nasihat kepada kita, memberikan ilmu kepada kita di dalam Al-Quran, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Makan dan minumlah kalian, janganlah berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebihan. Ya, makan yang manis atau makan yang asam, makan yang pahit, makan yang asin, ya, yang pedas. Itu semua tidak boleh berlebihan. Harus seimbang semuanya. Harus terukur kadarnya, sesuai dengan dosisnya, kadarnya, dan tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa maratibul ghada thalathatun, tingkatan makan dan minum bagi manusia itu ada tiga tingkatan, tiga keadaan. Yang pertama adalah martabatul hajah, keadaan di mana seseorang makan dan minum memang hajat, kebutuhan dia. Yang kedua adalah martabatul kifayah, cukup. Makan dan minum ya mencukupi dia. Yang ketiga adalah martabatul fadlah, berlebihan. Makan minumnya berlebihan. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna yakfihi luqaymatun yuqim nasul bahu hala tasqut quwwatuhu. Sungguhnya cukup baginya beberapa suapan nasi atau makanan untuk menegakkan tulang sulbinya. Ya, bisa diartikan dengan tulang belakangnya penopang. Fala tasqut quwwatahu, sehingga tidak melemah, tidak melemahkan kekuatan tulangnya, tulang belakangnya. Wala tad'uf ma'aha, sehingga tidak lemah. Fa in tajawazaha, kalau dia berlebihan makan minum, makan minum, makan minum berlebihan, ya maka akan berbahaya. Kalau dia berlebihan, falyakul fi tsulutsi batni, maka cukuplah bagi dia sepertiga dari perutnya, dan menyisakan 2/3 yang lainnya untuk air dan untuk nafas. Ya. Wa hadha min anfa' ma lil badan wal qalb. Ini adalah perkara yang membuat manfaat bagi badannya dan jiwanya, hatinya. Ya bagi itu, untuk nafasnya ada, untuk nam yang lainnya ada, ya dia bagi. Ya, untuk makan, minum, dan nafas dia bagi. Wa hadha min anfa' ma lil badan wal qalb. Yang seperti ini akan memberikan manfaat untuk badan dan hatinya. Hainal batna idham tala minat ta'am, yang namanya perut, kalau dia terisi dari makanan, ya, dengan berlebihan, daqa anisharab, sempit, tidak ada tempat untuk minum. Faidah warada alaih syarab dhaqa anin nafas, dan apabila berlebihan pula dalam makan dan minum, nafasnya enggak ada untuk bernafas, agak ngos-ngosan. Wa'arada lahul karb wa ta'ab, sehingga muncullah segala kesusahan, kepayahan, ya, untuk membawa beban tubuhnya, perutnya, badannya, bimanzilati hamilil hamal tsaqil, seperti orang yang membawa, orang hamil yang membawa beban yang sangat berat. Hada, yang demikian itu, ila ma yalzam dzalik min fasadil qalb, sehingga akan berefek kepada rusaknya hati, rusaknya jiwa. Wa kaslil jawarih anit ta'at, efeknya juga anggota badan akan malas untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan. Wa taharrukiha syahwat allati yastalzimuha syiba, dan dia akan selalu bergelimpangan dengan syahwat, ya, seperti hewan yang selalu urusannya hanya makan minum, makan minum saja. Famtila'ul batn min at-ta'am mudhirun lil qalb wal badan, sehingga berlebihannya makan minum, ya, di dalam perut ini pengaruhnya akan membahayakan jiwa dan badan. Ya, dia makan pagi, siang, sore, malam terus. Ya, makan pagi saja sudah 3 piring atau 2 piring. Makan siang, makan sore, makan malam, nambah lagi, nambah lagi. ya, sehingga tidak bisa untuk dicerna. Ya, makanan yang sebelumnya saja susah untuk dicerna. Belum selesai untuk dicerna, dia tambah lagi, dia tambah lagi. Apalagi macam-macam jenisnya. Ya, makanan bersoda dan lain sebagainya akan membahayakan dia. Hadza idza kana daiman aw aktsariyan. Ini kalau rutinitasnya seperti ini. Ya, terus seperti itu, makan terus. Amma idza kana fil ahyan, kalau jarang, sesekali saja, fala ba'sa bih, tidak mengapa. Artinya boleh. Apa dalilnya? Kenapa kok boleh? Faqad syariba Abu Hurairah bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-laban. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada suatu hari pernah minum dari susu, hatta qala walladzi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan al-haq, la ajidu lahu maslahan, sudah penuh perutnya, enggak bisa lagi, sudah enggak ada tempat lagi di perut maksudnya. Wa akala sahabatu bi hadratihi miraran hatta syabi'u. Dan juga pernah kejadian para sahabat makan bersama Rasulullah SAW sampai kenyang. Ini ahyanan, ini kadang-kadang, sesekali saja, enggak rutinitas, tidak pagi, siang, sore, malam, pagi. 4 kali dia makan. Ya, makan pagi saja 3 jenis, 4 jenis. Ya, nasi uduknya, nasi kuningnya, lontong sayurnya, belum nasi ikannya, nah, lauk tahu tempenya, apa semua itu baru pagi saja. Belum siang, belum sore, belum malam. Ya enggak bisa yang seperti ini. Berlebihan. Wa syab'al mufrid yudhi'u al-quwa wal badan, sehingga terlalu kenyang juga akan melemahkan kekuatan diri dan badan. Wa in akhsabahu wa in lam yaqul badan bihasab ma yaqbal min al-ghadala bihasab kathrati. Karena yang namanya ya makanan minuman itu akan bisa menguatkan badan sesuai dengan kadarnya. Ya, kebutuhan tubuhnya tidak berlebihan, terukur, semuanya terukur sesuai dengan kadarnya. La bihasa bikasrati, bukan karena banyaknya, bukan karena banyak, sesuai dengan kebutuhan, bukan banyaknya, bukan banyak. Kalau muntah juga enggak akan efektif, tidak akan bisa menguatkan. Ini ya, setelah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan nah penyakit, ya beliau menyinggung masalah makanan dan minuman, artinya makanan, tingkatan makanan dalam tubuh. Karena di awal Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis, ma mala adamiyun wi'an syarran min batn bihasab ibni adam luqaymatun yuqibna sulbahu fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Ini dia. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.